Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan saat ini, ada nikmat iman, nikmat sehat, dan alhamdulillah ada nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita dan mengizinkan kita untuk bertemu kembali bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Dan insyaallah hadhihi al-lailah, pada malam ini, sanwasil dari sana, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Wa intahayna fi al-muhadara as-sabiqa min al-kiram anid-dars at-tasi asyar. Dan pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas dialog yang ada pada ad-dars at-tasi asyar, pelajaran ke-19. Dan insyaAllah pada malam ini kita lanjutkan membaca baqiyata at-tamrinat insyaAllah. Kita akan baca latihan-latihan yang masih tersisa yang belum kita sempat baca pada kesempatan yang lalu. Tapi qabla an nuwasil ad-dars, nuridu an nuraji awalan al-hiwar. Sebelum kita lanjutkan kembali pembelajaran kita ya ikhwan, kita mengulang sedikit, kita murajaah sebentar dialog yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Tapi sebelumnya kita sambut dulu para ikhwan di studio. Kaif halukum ya ikhwan? Alhamdulillah. Masya Allah. Tayyibun insyaAllah antum ah. Walaupun keadaan hujan, cuaca cukup dingin, insyaAllah masyaAllah di sini ikhwan-ikhwan masih terus bersemangat. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat juga yang di rumah, dimanapun antum berada, insyaAllah juga dalam keadaan sehat dan siap insyaAllah untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita. Taib nuridu minal ikhwah, nuridu isnaini minal ikhwah huna fi studio. Ana minta dua ikhwan di studio, yaqra. Nah. Yadur yani, Taib, nuridu hikmat antum anta taqum maqam al-mudir wa anta ya Syekh Ridwan anta al-mudarris. Nah. Fadhal ya hikmat anta al-mudir wa anta ya Ridwan anta man? Mudarris. Al-mudarris. Nah. Istaidda? Siap? Fadhal, ibda. Bismillah. جديدا في فصلك يا شيخ فيه عشرة طلاب جدد من أين هم أكلهم من بلد واحد لا هم من بلاد مختلفة منهم ثلاثة طلاب من الفلبين وأربعة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا نعم أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا أهم جدد؟ لا هم قدامى كم طالبا فيه من أوروبا؟ فيه خمسة طلاب من إنكلترا وثمانية طلاب من ألمانيا وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليونان Syukran ya Syekhu. Baik, ahsantum, masyaallah. Barakallahu fikum. Baik, wa intahayna min al-hiwar wa antum temukan di dialog ini ya kawan banyak sekali al-adad wal ma'dud. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang masalah ini, masalah al-adad wal ma'dud, dan sudah kita jelaskan bahwa angka 3 sampai 10 untuk angka atau al-adad min 3 ila 10 untuk bilangan dari 3 sampai 10, bagaimana keadaan ma'adudnya ya kawan? Bagaimana benda yang dibilanginya? Benar. Yang pertama hukumnya dia mudzakkar, nah, maka al-adatnya harus mu'annas. Nah, yang pertama hukumnya pertama ini. Khusus untuk bilangan atau al-adad min tsalatsa ila asyara, dari 3 sampai 10. Maka al-ma'dudnya kebalikan daripada al-adad. Jika al-ma'dudnya muzakkar, maka al-adadnya harus muannas. Jika al-ma'dud itu muzakkar, maka al-adad harus muannas. Dan begitu sebaliknya. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, apalagi ya, kawan? Yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Ma'dud. Jika jama. Ma'dudnya muannas. Khalas, entahina min hadza. Jama. Al-qa'idah tsaniyah. Al-jama. Nah, sekali lagi ini masih khusus antara bilangan dari 3 sampai 10. Nah, al-ma'dudnya harus jama. Yakunu jama'an majruran. Yakunu jama'an majrur. Majama' dan dia dalam keadaan majrur. Dan sudah kita baca pada at-tamrin al-awwal di latihan pertama. Antum lihat halaman 106 ya, ikhwan. 106. Halaman 106 di latihan yang pertama, antum lihat di sini ada contoh-contoh kaidah yang sudah kita jelaskan tadi. Di sini ada angka 3, salasatu tullabin. Salasa ini al-adad, mana al-ma'dudnya ikhwan? Tullabin. Antum lihat dia jamak, jamak dari para talib, tullab, lalu keadaannya dia majrur, diberi tanda kasrah. Salatatu tullabin. Arba'atu tullabin. Mana al-adad wa aina al-ma'dud ya khon? Arba'a al-adad wa aina al-ma'dud? Tullabin. Nah, antum lihat al-ma'dudnya muzakkar, maka al-adadnya harus muannas. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asharatu tullabin. Ini khusus dari 3 sampai 10. Nah, tabalan kita baca at-tamrin ats-tsani. Sekarang kita baca latihan ke-2. At-tamrin ats-tsani. Iqra waktub. Nah, iqra anta ya man? Anta ya san, fadal. Iqra rakam wahid. Wahid. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aklamin. Naam, jamil. Tarjim ya akhi. Saya memiliki 5 buah buku dan 3 pulpen. Dan 3 pulpen. Naam. Itsnan, fadal ya. Itsnan. Naam. Khalidu lahu. Khalidun aw Khalidu? Khalidun lahu sittata abna'. Sittata aw sittatu ya akhi? Sittatu abna'in. Naam. Khalid dia memiliki 6 orang anak. 6 orang anak. Sebelumnya rakam wahid ya Ihsan. Aina al-adad wa aina al-ma'dud? Al-adad khamsah. Khamsah. Wal-ma'dud kutub. Kutub, ahsan teh. Juga di akhir kata tsalatsa dengan aklam. Aklam ma'dud wa tsalatsa adad. Jamil, ahsan teh ya. Ithnan, fadal ya akhi, ikramatan akhra ya Ridwan. Ithnan, thumma bayin lana aynal ma'dud wa aynal adad. Ithnan, Khalidun lahu sittatu abna'in. Al-adad sittatun wa ma'dud, yani al-abna'. Jamil, ahsant. Naam, thalatha, fadal ya akhi, Ithman. Thalatha, kam akhan laki ya Aminah? Naam. Li arba'atu ikhwatin. Li arba'atu ikhwatin. Aynal adad huna ya akhi, Ithman. Arba'atun. Wa aina al-ma'dud? Ikhwatin. Ikhwatin. Nah. Huna ikhwan, ikhwatin, alaysa ikhwatin mu'annas? Alaysa ikhwatin mu'annas? As'alukum ikhwan. Ikhwatin, ikhwatun. Hadha al-lafdhu mu'annas aw mudhakkar ikhwatun? Hadha jama' ustad. Hadha jama', na'am. Hadha jama', a'rifu. As-su'al, hal hadha mudhakkar aw mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Bimada al-adad mu'annas aydhan ya ikhwan? Kenapa bilangannya juga mu'annas? Padahal tadi kita katakan kaidahnya harus muzakkar. Man yubayin lana, man ujib lana? Al-i'tibar fil mufrad. Naam, nanzur ila al-mufrad, la nanzur ila al-jama'. Naam, al-ma'dudnya memang mu'annas. Jama'nya mu'annas. Tapi kalau tapi yang kita lihat bukan jama'nya. Yang kita lihat adalah mufradnya. Mufrad daripada ikhwatun adalah? Akhun. Akhun. Ini yang dilihat, bukan dilihat jama'nya. Faham tu? Fahimna. Jadi untuk menentukan jenis al-ma'dudnya, lihat mufradnya, bukan lihat jamaknya. Waadih insyaallah. Waadih. Karena ada beberapa mufrad ketika dijadikan sebagai jamak dia muannats terlihatnya. Tapi sebenarnya yang kita lihat bukan jamaknya tapi mufradnya. Nah. Mufradnya. Nah, istamir. Arba. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Nah. Dalam satu minggu ada 7 hari. Sab'atun a'dad, adad wa ma'dud al-ayyam. Al-ayyam. Nah, jamil. Istamir. خبر الرضوان خمسة كم ريالا عندك الآن يا عمار عندي عندي الآن 8 ريالات نعم ترجم أولا berapa real yang kamu miliki sekarang wahai Ammar nah saya memiliki 8 real saya memiliki 8 real sekarang memiliki 8 real Hasan أين العدد وأين المعدود العدد 8 والمعدود يعني ريالات ريالات ريالات جمع من ريال ريال أحسنت يا أخي ستة ستة في هذا الحي 9 بيوت جديدة نعم جميل ترجم الحي دائرة di daerah ini ada 9 rumah yang baru nah 9 rumah yang baru sebelumnya ya kawan al-ma'adudnya jamak majrur apa ya Arabnya apa kedudukan al-ma'adud di sini majrur majrur bil idhafah bil idhafah i'rabnya dia adalah mudhafun mudhafun ilaih jadi tis'atu misalnya fi hadzal hayyi tis'atu mudhafun buyutin mudhafun ilaih jadidatin limadha jadidatin majrur aidan ya ikhwan li'annatu na'at jadidatin na'at li sifat untuk buyut buyut majrur maka sifat juga harus majrur nah Ana harap ini maklumat seperti ini sudah kita bahas sebelumnya ya, Khan. Ada sekedalik? Balas. Bala ana harap maklumat seperti ini tidak hilang. Nah. Sabah. Nah, aina wasalna? Wasalna ila sahibil bait. Nah. Sabah. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Nah. Li hadhihi sayyarati. Limadha sayyarati ya Ihsan? Limadha majrur? Li annaha idafah. Li anna badal. Badan li lihadihi nah mobil ini memiliki 4 pintu nah mobil ini memiliki 4 pintu aina al-adad wa aina al-ma'ad al-adad 4 wal ma'dud abwab masyaallah jamil barakallahu fik 8 kam thamanu hadha al-kitab hadha al-kitabi kam thamanu hadha al-kitabi nah ma mawqi'uhu min al-i'rab al-kitabi ya ahridwan al-kitab yani majrun نعم مجرور صحيح لماذا مجرور مضاف مضاف إليه مضاف إليه طيب استمر استمر ثمنه 7 ريالات ونصف ونصف ونصف نعم ترجم برابا هرغا بوكو إني هرغانيا 7 ريال ستنه 7.5 ريال 7.5 ريال جميل نعم di sini akan antum lihat kam samanu Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kam isim yang terletak setelah kam mufrad mansub seharusnya. Sudah kita bahas ini. Masih ingat antum? Iya. Nah, di sini para ulama nuha terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan mengapa samanu bukan samanan. Yang pertama, pendapat yang pertama ada yang mengatakan setelah kam itu ada isim yang mahdzuf. Yang hilang. Sah. Yang hilang yang takdiruhu kam riyalan. Thamanu hadzal kitab kam riyalan thamanu hadzal kitab ada yang mengatakan yang kedua tidak selalu isim setelah kam tidak selalu mufrad mansub sehingga tidak perlu di sini ada isim yang ditakdirkan yang mahdzuf tidak ada yang mahdzuf di sini mereka katakan al aghlab al isim alladhi yaqa ba'da kam mufrad mansub al aghlab laysa jami' Isim, lakin ala galab. Kalimatnya para ulama nahwu bilang apa? Yang paling banyak. Secara dominan ya, yang dominan adalah isim setelah kam dia mufrad mansub. Tapi di sini seperti yang anak katakan tadi ada dua pendapat. Nah. Ustaz. Nah. Mau apa arti mahdzuf tadi? Pada pendengar. Jadi kita katakan setelah kam ada isim yang mahdzuf. Kata benda yang dihapus. Yang dihilangkan. Dan biasanya dihilangkan ini biasanya karena memang sudah maklum, sudah diketahui. Orang walaupun dihapus orang paham makna daripada kalimat ini. Nah, tidak kita bahas secara panjang lebar. Ini nanti insyaallah pada bagian yang kita akan bahas panjang lebar insyaallah. Nah, tis'ah. Fi hadzal fasli 'ashratu thullabin qudama. Nah. Wa arba'atu thullabin jududun. Arba'atu thullabin jududun. Nah. Kalimat asyarah dia shinnya diperbolehkan untuk disakin dan diperbolehkan untuk fathah. Antum bisa asyaratun atau asyratun. Nah, faham tum? Faham nas. Nah. Terjemah awalan yang akhir. Hikmat. Aw iqra maratan ukhra, iqra maratan ukhra. Antum baca sekali lagi. Fi hadzal fasli asyaratu thullabin qudama wa arba'atu thullabin jududin. Nah. Di kelas ini ada 10 murid yang lama. Nah, dan 4 murid yang baru. Jamil. Di sini ada beberapa al-adad wal ma'dud. Sebutkanlah. Al-adadnya asyaratu. Nah, ma'dudnya? Thullabin. Thullabin. Nah. Terus yang kedua, al-adad yang kedua adalah kalimat arba'atu dengan thullabin. Nah, arba'atu thullabin. Ahsanta. Taib, asyara. Asyara. Kam kamisan indaka ya Ibrahim indi hukum sahun. Nah. Berapa gamis yang kau miliki ya Ibrahim? Saya memiliki 4 gamis. Nah. Al-adad arba'ah wal ma'dud kumsan. Nah. Al-adad kumsan. Nah. Kamis makna asalnya adalah kemeja. Nah. Nah, santai ya. Kami kumsan jamak daripada kamis. Nah. Ada asyar. Nah. أحد عشر عندي ريالان وخمسة قروش. نعم. قروش يعني والله خمسة. القروش قيل أنه عملة من عملات في مصر. في مصر نعم. نعم. ففي بعض القاموس يذكر هذا. ترجم. Saya memiliki 2 ريال dan 5 mata uang. Kirsh. نعم. قروش جمع daripada kirshun. Kirshun mata uang. Mesir. Beberapa negara Timur Tengah diantaranya disebutkan Mesir. نعم. 12 الأخير 12 في هذه الحافلة 10 ركاب. نعم. ترجم. العدد 10. ترجم أولا يا حكمت. Di bis ini ada 10 penumpang. نعم. العدد أين 10 dan المعدود ركاب. ركاب. أحسنت يا أخي. طيب بارك الله فيك. Nah, bagi para pendengar aja di mana saja Anda berada, Anda bisa ikut berinteraktif untuk menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Kita persilakan di 021-823-6543. Pelajaran yang ke-19, tamrin yang kedua. Dan untuk cetakan yang terbaru di halaman 106. Untuk cetakan yang lama di halaman 111. Dan kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Budi di Tambun. Di Tambun ya, Pak ya? Iya, Pak Rudi atau Pak Budi tadi? Saya kurang. Budi, Ustaz. Pakai B, Pak ya? Iya. Masyaallah. Kayak halo Pak Budi. Alhamdulillah. Masyaallah. Di Tambun ini di mana Pak Budi? Di Tambun, Ustaz. Di mana? Oh, di Tambun ini, Kampung Jati Baru. Oh, iya iya, baik. Fadhal Pak Budi, dibaca Pak. Latihan yang kedua ini. Ain di khamsatu. Disebutkan dulu angkanya Pak. Wahid. Wahid. Nah. Ain di khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Mumtaz. Tarjim. Saya memiliki 5 buku, 5 buku-buku. 5 buku. Nah. Dan 3 pulpen. Nah, dan 3 pulpen. Nah. Aina al-adad di sini Pak Budi? Ya. Aina al-adad di sini? Adad kutubin wa ma'dud. Adad khamsatun khamsa. Wa ma'dud kutubin. Kutubin, nah. Lalu juga ada kalimat salasatun dan akal. Wa salasatun adad aqlamin ma'dud. Nah, Pak Budi, di sini barusan saja kita sudah sebut tadi beberapa kaidah berkaitan dengan al-adad dari 3 sampai 10. Ya. Apa yang Pak Budi masih ingat, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Ada beberapa kaidah yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan al-adad dari 3 sampai 10. Dari 3 sampai 10. Bagaimana keadaan ma'dudnya? Al-ma'dud lalu itu. Tasrokan begitu apa? Nah, itu majrur. Nah. Majrur. Nah, dia harus jamak dan kedua harus majrur. Iya. Nah, lalu kedua apa lagi, Pak? Ya khusus 3 sampai 10 ini. Masih ingat Pak Budi? Al-ma'dudnya, al-ma'dudnya, jika al-ma'dudnya muzakkar maka al-adadnya harus mu'annas. Mu'annas. Ah, ya. Masih ingat Pak Budi? Dan, kemarin saya mungkin enggak. Oh, kemarin tidak ikuti. Nah, ya. Tidak apa-apa. Nah, masyaallah barabas. Teruskan Pak Budi. Isnan. Isnan. Khalidun lahu sittatun abna'in. Sittatu atau sittatun? Sittatu. Sittatu. Nah. Iya. Khalid memiliki 6 anak. Nah, sahih. Nah. Salah. Kam akhun lagi ya li arba'atu ikhwatin. Nah. Berapa saudara yang kamu miliki? Saudara laki-laki yang kamu miliki, wahai Aminah? Nah. Aku memiliki 4 saudara laki-laki. Baik, syukran Pak Budi. Jazakallah khair. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Budi di Tambun. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua bagi para pendengar di belakang Pak Budi, silakan di line telepon 0218236543. Baik, sudah ada yang masuk. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Ya, Indra di Ciledug. Ciledug, baik. Nah, Pak Indra. Halo, Pak Indra. Silakan, fadal, fadal. Fadal, akhi. Dibaca nomor 4, 4. Utlu ayy sab'atu ayyamin. Baik, nah. Di dalam satu pekan ada 7 hari. Sahih, nah. Di mana al-adad wal ma'dud di sini, Pak Indra? Sab'atu wa ma'dud ayyamin. Sahih, nah. Teruskan. Khamsatun kam riyalan indika indaka indaka ala ya ammaru. Naam. Indi al-ana 8 riyalatin. Naam. Terjemahkan Pak. Berapa ya? Banyakkah, berapa riyalkah yang ada, yang kamu miliki sekarang, wahai Ammar? Naam. Saya memiliki 7,5 riyal. Hah? Berapa Pak? Delapan riyal. Tidak ada setengahnya di situ Pak Indra. Nah. Oh yang Nah. Teruskan Pak Indra. Sitatan. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jududin. Jadidatin. Nah. Di daerah ini ada 9 rumah yang baru. Baik. Cukup Pak Indra. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Baik. Jadi segala khair kepada Pak Indra dan kita terima kembali. Satu telepon silakan bagi para pendengar Roja yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Umu di mana? Umu Iksan. Di Keranggan. Iya, ya, silakan. Umu Iksan ke mana Luki? Alhamdulillah bikhair. Nah, fadhala Umu Iksan dibaca. Sabah. Ya, Sabah. Lihadhihi sayyaratu arba'atu Abu Bin. Sekali lagi Umu Iksan. Lihadhihi sayyaratu arba'atu Abu Bin. Lihadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Oh iya, iya. Nah. Lihadhihi sayyarati arba'atu Abu Bin. Abwabin. Abwabin. Nah, abwab jama' daripada apa? Babun. Umu? Babun. Nah. Ya. Terjemahkan Umu. Di dalam mobil ini mempunyai 7 pintu. Angkanya 7 atau 4 ini Umu? Oh. Arba 4. Nah, sekali lagi Umu. Suka grogi nih kalau. Nah, sama seperti tadi Pak Indra tadi juga begitu Bu tadi. Pak Indra agak grogi ya. Sepertinya Pak Indra juga tadi. Nah, nah. Silakan. Tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Silakan. Sama nih ya. Nah. Kam samanu hazal kitabi. Nah. Berapakah yang kau, berapakah harga buku ini? Sahih. Nah. Samanihi sab'atu riyalatin wa nisfun. Nah, sekali lagi Umu, samanuhu. Saman pendek semua. Samanuhu. Oh, iya. Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Nah. Harganya 7,9 Berapa angkanya Umu? 7 ya. 7. Nah, harganya? Harganya 7,5 riyal. Nah, 7,5 riyal. Nah. 7,5 riyal. Sahih. Nah. Sita. Tis'ah. Tis'ah. Nah. Fi hazal fasli 10 tulabin kudama. Nah. Wa arbatu tulabin jududin. Nah, terjem? Di dalam kelas. Di dalam kelas 10 pelajar yang lama. Nah. Dan 4 pelajar yang baru. Taip, taip. Syukran Ummu Isan. Jazakallah khair. Barakallah. Ya, satu penelpon kembali kita angkat bagi para pendengar saja yang ingin bergabung di line telepon 021 823 6543. Tafadhol. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Ummu, di mana? Dari Ummu Tegar. Ummu Tegar. Ummu Tegar. Nah, ya. Di mana Ummu Tegar? Di Jibarusa. Iya. Nah. Fadhol Ummu Tegar. Asyara, nomor 10. Asyara. Nah. Kam komisyon indaka ya Ibrahim. Sekali lagi Ummu Tegar. Ini apa tulisannya kurang jelas, Ustaz. Kurang jelas. Ibu punya cetakan lama sepertinya. Iya. Nah, kam komisyon. Sekali lagi Ummu. Kam komisyon indaka ya Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim. Nah. Indi arba'atun. Arba'atu. Indi arba'atu. Kumsonin. Kumsonin. Nah, dikasih harakat Ummu. Sekali lagi bacanya, dikasih harakat dulu tulisannya tadi. Iya. Nah, dibaca sekali lagi Ummu. Kam komisyon. Kam komisyon indaka ya Ibrahim. Nah. Indi arba'atu komisyonin. Nah, so-nya diperbaiki sekali lagi Ummu Tegar. So, bilang so. Iya, so. Nah, terjemahkan Ummu. Berapa yang kamu miliki? Berapa kemeja yang kamu miliki ya Ibrahim? Nah. Saya miliki 4 kemeja. 4 kemeja. Nah, teruskan ahada asyar. Ahada asyar. Indi rialani wa khamsatu qurushin. Naam. Saya memiliki berapa rial? 5 rial. Rialani, ini bentuk musanna Ummu, bentuk 2, berarti 2 rial. Saya memiliki 2 rial. Nah. Dan 5 kirsh. Nah, 5 kursh. Nah, baik. Teruskan. Isna asyar. Isna asyar. Fi hadihil hafilatin asyaratin rukabin. Nah, rukabin. Nah, fi hadihil hafilat. Sekali lagi. Fi hadihil hafilatin. Ti. Fi hadhihi al-hafilati asharatun rukabin. Asharatu. Asharatu. Rukabin. Fi hadhihi al-hafilati asharatu rukabin. Baik, terjemahkan Ummu. Di dalam apa? Al-hafilah. Al-hafilah. Bis Ummu. Nah, di dalam bis ini. Oh ya, bis. Di dalam bis ini ada 10 penumpang. Penumpang. Nah, rukabi artinya penumpang. Apa, Ustaz? Tablas, berapa? Berapa Ummu Tegar? Sudah lama ketinggalan ini. Tablas, iya sudah lama tidak dengar suaranya sepertinya. Apa sih, apa punya anak kecil jadi. Masya Allah, tablas, insya Allah. Warakallahu fikum. Tablas, syukuran Ummu Tegar. Jazakallah khair, warakallahu fikum. Tablas, Ustaz. Nastarih awalan. Baik, mendengar aja kita akan istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita simak beberapa jeda berikut ini. نور من القرآن. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM bagi Anda yang baru bergabung. Bimbingan bahasa Arab pada malam ini kembali kita lanjutkan dalam bab yang atau pelajaran yang ke-19. Anda bisa buka bukunya. Fadhol. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabatihi wa mawalah wa ba'd. Baik, kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Kalau ana boleh minta izin ke ikhwan-ikhwan di sini, at-tamrin ats-tsalits wa rabi' kita serahkan kepada ikhwan-ikhwan di rumah insyaallah. Kita buka langsung bagi para pendengar. Baik. Kita langsung buka bagi para pendengar saja untuk menjawab pertanyaan pada tamrin yang ketiga dan keempat Anda bisa menghubungi langsung di line telepon 021 823 6543. Dan insyaallah ini pertanyaan yang mudah ya Ustaz ya. Insyaallah mudah sekali. Mudah sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Ukasyah di Cikarang. Baik, Cikarang, silakan. Baik, Umu Ukasyah, kaifa haluki? Ana bikhair walhamdulillah. Masyaallah. Tafadhali ikra'i. Nعم. واحد. نعم. كم أهون لك يا حميد؟ نعم. عندي خمسة أخوات. Sekali lagi, Umu. عندي خمسة. عندي atau لي. Laka. Di sini maka kita jawab dengan li. Kam ahan laka. Maka kita jawab dengan li. Li. Li khamsatun. Li khamsatu ikhwatin. Naam. Li khamsatu ikhwatin. Oh, tadi belum kita jelaskan lah ini sepertinya. Tidak apa-apa. Teruskan umum. Naam. Jamil. Betul. Isnan sekarang. Isnan. Kam amman laka. Kam amman lagi ya Laila. Naam. Ma mana am? Umu Kasha. Paman. Naam. Paman dari pihak ayah. Naam, sahih, sahih. Li arba'atu a'mamin. Sahih, li arba'atu a'mamin. Naam, tsalatsa. Tsalatsa. Kam abnan laka ya syaikhu? Kam ibnan laka ya syaikhu? Naam. Li Naam. Li sittatu abna'in. Sahih. Li sittatu abna'in. Nah, jamil. Arba'ah. Nah. Kam su'alan fi hadha darsi? Nah. Su'alan samaniyatu fi hadha darsi. Sekali lagi, Umu. Fi hadha darsi. Jawabannya fi hadha. Nah, bukan dari situ. Fi hadha darsi samaniyatu su'alan. Samaniyatu, ingat. Dibuat jama' ma'adudnya. Samaniyatu su'alatin. La as'ilatin. Samaniyatu nam as'ilatin. Sekali lagi Umu. Fi hadha ad-darsi. Fi hadha ad-darsi samaniyatu as'ilatin. Baik, syukran Umu Kasha. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Umu Kasha di Cikarang. Baik, bagi para pendengar yang lain silakan Anda bisa menjawab. Ada penjelasan terlebih dahulu Ustaz atau langsung? Nah, sepertinya tadi kita lupa untuk menjelaskan Taib. Bagaimana cara kita mengerjakan latihan di sini, tapi alhamdulillah sudah diberikan contoh tadi oleh penelpon pertama. Taib. Sepertinya sudah cukup. Nah, baik. Silakan bagi para pendengar dengan telepon 823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ibrahim di Bekasi. Baik, silakan. Nah, fadhal Umu Ibrahim dari nomor 5. Khamsah. Kam rokiban fil hafilati. Nah, itu dia. Nah, jawabannya. Ya, fil hafilati tis'atu rokibin. Dibuat jamak, masih ingat Umu? Oh, kaidahnya al-ma'dudnya harus jamak. Apa jamak dari para rokibin? Fil rukabin. Sahih. Nah, dibaca sekali lagi jawabannya. Fil hafilati tis'atu rukabin. Sahih. Taib, Masya Allah. Taib, terus sitta. Kam rialan fi fil jaibika. Fi jaibika. Naam, jaibun itu artinya saku atau kantong. Oh iya iya. Naam, sekali lagi. Kam rialan fi jaibika. Naam. Fi jaibi, sahih. Fi jaibi, sabatu rialatin, naam. Ya. Sekali lagi, Umu. Fi jaibi, sabatu rialatin. Naam, sahih, naam. Terus, terakhir, sabah. Samanu hadal kitabi, asyaratu sebutan mata uangnya rialatin. Nah, Asyaratu rialatin. Oh, rialatin. Nah, nah. Seakan-akan ada rialan yang diterhapus tadi. Kam rialan samanu hadzal kitabi, maka kita jawab dengan asyaratu rialatin. Oh, iya. Baik. Syukran ummu. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sepertinya soal-soal ini perlu kita ulang sekali lagi. Baik, Ustaz. Nah, kita berikan kesempatan lagi. Iya, baik. Pendengar lagi yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, silahkan bagi Anda yang ingin menjawab pertanyaan, Anda bisa menghubungi di line telepon 823-6543. Masih pertanyaan yang sama di tamrin yang ketiga, kita ulang kembali. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, dengan siapa Bapak, di mana? Abu Fahmi di Cikarang. Cikarang. Kefal Abu Fahmi. Alhamdulillah, Nabi Khair. Masya Allah. Silahkan dibaca Pak. Dari rekam wahid. Masih latihan ketiga. Masih datin. Nah. Kam akan laka ya hamidu. Nah. Li khamsatu akhwatin. Jamak daripada akhun adalah? Ikhwatin. Ikhwatin. Nah. Sekali lagi jawabannya, diulang sekali lagi Abu Fahmi. Li khamsatu ikhwatin. Nah. Sahih. Nah. Isnan. Isnan. Kam amman laka ya Laila? Nah. Li arba'atu a'mamin. Li arba'atu a'ma, sahih. Nah. Salasa. Kam ibnan laka ya Shaykhu? Nah. Li sittatu abna'in. Li sittatu abna'in, sahih. Nah. Arba'ah. Kam soalan fi hadha ad-darsi? Naam. Fi hadha ad-darsi 8 as'ilatin. Sahih. Tayyib, syukran Abu Fahmi. Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Baik, Ustaz, kita berikan kesempatan kembali bagi pada pendengar roja di 823-6543. Anda bisa menjawab pertanyaan yang masih tersisa, silakan di tamrin yang ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu, di mana? Dengan Umu Sofia. Di mana? Di Takung. Baik, silakan. Fadhal Umu Sofia dari nomor 5. Khamsah. Khamsah. Kam rakiban fil khafilati? Naam. Fihi tis'atu rukatin. Fiha, bukan fihi. Oh, fiha. Oh, nah. Diulang sekali lagi jawabannya bagaimana? Fiha. Fiha tis'atu rukatin. Sahih. Naam. Sitta. Sitta. Kam rialan fi jaibika? Nah, mana jaibun, Ummu? Saku. Nah, sadar. Jawabannya? Berapa rial di dalam sakumu? Taib. Fi jaibi sab'atu rialatin. Sahih. Nah, sab'ah, terakhir? Sab'ah. Kam samanu hadzal kitabi? Nah. Samanuhu 10 rialatin. Sahih. Syukran, Ummu. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup kita masuk ke at-tamrin ar-rabi. At-tamrin ar-rabi. Di sini perintahnya uktubil a'dada min 3 ila 10 waj'al kullan min al-kalimatil atiyati ma'dudan laha. Masyaallah, ini soalnya panjang, akhwan. Antum apa yang diminta di sini? Uktubil adad. Mana uktub? Tulislah. Al-adad jamak daripada al-adad. Adad. Bilangan-bilangan dari berapa? 3 sampai 10. Dengan 10. Dan teruskan apa lagi? Dan jadikan semuanya kalimat-kalimat. Setiap kata-kata berikut di bawah ini menjadi ma'dudnya. Menjadi ma'dudnya. Nah. Kita berikan contoh misalnya. Misalnya kita lihat kalimat kitabun. Kitabun. Kita buat angka 3 sampai 10. Salah satu kutubin. Arba'atu kutubin. Khamsatu kutubin. Sittatu kutubin. Sab'atu kutubin. Thamaniyatu kutubin. Tis'atu kutubin. Terakhir, asyaratu kutubin. Dan begitu seterusnya. Nah, faham tum? Kita berikan satu kesempatan bagi ikhwan di studio dulu. Satu saja kesempatan. Fadhal hikmat. Qalamun. Nanti setelah itu kita buka kesempatan bagi para pendengar. Nah. Salah satu aqlamin. Sahih. Arba'atu aqlamin. Naam. Khamsatu aqlamin. Naam. Sittatu aqlamin. Sab'atu aqlamin. Naam. Samaniyatu aqlamin. Sahih. Tis'atu aqlamin. Terakhir. Asyaratu aqlamin. Sahih. Asyaratu aqlamin. Santai, mumtaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu sari'an ya. Alhamdulillah. Baik ya. Naam. Nafas majal ilam mustami. Tafadhal para pendengar radio yang ingin menjawab pertanyaan. Tamrin yang keempat, silahkan Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Mu'ahsan di Bekasi. Baik, silakan. Fadhal Mu'ahsan, nomor 3, Tajirun. Tajirun. Nah, umum paham insyaallah diminta ya? Gimana? Paham insyaallah apa yang diminta di sini? Insyaallah. Baik. Tajirun. Nah. Salah satu tujarun. Tujarun atau tujarin? Tujarin. Naam, sahih. Arba'atu tujarin. Naam. Khamsatu tujarin. Sittatu tujarin. Sab'atu tujarin. Thamaniyatu tujarin. Tis'atu tujarin. Asyaratu tujarin. Baik, barakallahu fikum. Syukran umu, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543 untuk melengkapi atau menjawab pertanyaan yang tersisa. Ya, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pursin. Di mana, Pak? Di Cilincing, Kelapa 2. Cilincing, nah, Kelapa 2. Pak, fadal, fadal, silakan, akhi. Talibun. Ya. Afwan, rajulun apa talibun, ikhwan? Rajulun. Afwan, rajulun. Iya. Salah satu rijalun. Arba'atu rijalun. Rijalun. Sebentar, akhi. Hah? Barakallahu fikum, sebentar. Rijalun apa rijalin? Rijalin. Nah, ulang sekali lagi dari awal. Salah satu rijalin. Naam. Arba'atu rijalin. Naam. Khamsatu rijalin. Naam. Sittatu rijalin. Naam. Sab'atu rijalin. Samaniyatu rijalin. Sekali lagi, akhi. Samaniyatu. Samaniyatu rijalin. Jangan diberikan tasdid di jimnya. Rijalin langsung. Samaniyatu rijalin. Naam. Tis'atu rijalin. Naam. Asyaratu rijalin. Baik, barakallahu fikum. Syukran akhi. Jazakallahu khair. Iya, jazakallahu khair. Dan kita berikan kesempatan yang berikutnya. Silakan bagi para pendengar yang lain di 021-823-6543. Masa dari masalah lagi nih. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Budi lagi nih. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Budi, kesempatannya banyak sekali Pak Budi nih. Yang ingin saya ceritakan. Allah, ya sama-sama Pak. Silakan Pak Budi. Talibun ini. Iya, talibun, sahih. Salah satu tulabun. Naam. At-tulabin. Naam. Arba'atu tulabin. Naam. Khamsatu tulabin. Naam. Sittatu tulabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyaratu tullabin. Baik, syukran Pak Budi. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Waiyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Budi silahkan bagi para pendengar yang lain. Masih ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Sarah. Abu Farah. Abu Sarah. Iya, di mana Bapak? Di Klender. Klender. Nah. Kaifaluk Abu Sarah? Ana bi khairin alhamdulillah. Masyaallah. Fadhal Abu Sarah. Yang mana sekarang kita ini? Riyalun. Riyalun. Baik, ahsan. Dibaca. Salah satu riyalatin. Naam. Arba'atu riyalatin. Naam. Khamsatu riyalatin. Naam. Sittatu riyalatin. Sab'atu riyalatin. Thamaniyatu riyalatin. Naam. Tis'atu riyalatin. Asyaratu riyalatin. Sahih. Naam. Syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih sisa tiga ya, sudah. Nah, masih ada tiga soal lagi, masih banyak. Silakan bagi para pendengar yang ingin berinteraktif, ya, Anda bisa menghubungi telepon 021 823 6543. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, dengan siapa umur di mana? Saya dengan Ratmi ke Purwomutan. Baik, silakan. Bu Ratmi? Iya. Ya, silakan Bu Ratmi. Kirshin. Iya, bismillah. Salah satu kurushin. Naam. Arba'atu kurushin. Naam. Khamsatu kurushin. Naam. Sittatu kurushin. Naam. Sab'atu kurushin. Naam. Samaniyatu kurushin. Benar Pak? Sahih, betul. Nah, tis'atu kurushin. Naam. Asyaratu kurushin. Baik, syukran Bu Ratmi, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Khair kepada Bu Ratmi di Kampung Rambutan. Ya, masih ada dua pertanyaan kembali. Silakan bagi para pendengar radio yang belum bisa masuk, Anda bisa mencobanya di line telepon 021-823-6543. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Abu Lukman di Bekasi. Iya, silakan. Nah, Abu Lukman sudah siap? Sudah, insyaallah. Nah, silakan. Yang mana sekarang Abu Lukman? Ahun. Nah, Hasan. Salah satu ikhwatin. Wanya tidak panjang. Ikhwatin. Salah satu ikhwatin. Naam. Arba'atu ikhwatin. Naam. Khamsatu ikhwatin. Wanya jangan dipanjangkan. Ikhwatin. Ikhwatin. Naam. Khamsatu ikhwatin. Naam. Sittatu ikhwatin. Sab'atu ikhwatin. Naam. Samaniyatu ikhwatin. Naam. Tis'atu ikhwatin. Jangan dipanjangkan wawunya, Pak. Naam. Pak. Naam. Tis'atu ikhwatin. Naam. Asaratu ikhwatin. Sahih. Syukuran. Jazakallah khair. Warakallahu fikum. Masya Allah. Wa'ayakum, Ustaz. Naam. Baik, jazakallah khair. Dan satu penelpon kembali kita terima di line telepon 021-823-6543. Tamrin yang keempat, pertanyaan yang terakhir, Ibnun, silakan bagi para pendengar saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Adi di Cibitung. Baik, silakan. Nah, siapa Alok Ahadi? Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Nah, Masya Allah. Terakhir, antum terakhir lagi. Usahakan yang bagus insya Allah nih. Salah satu abna'in. Naam. Arba'atu abna'in. Khamsatu abna'in. Naam. Sittatu abna'in. Sab'atu abna'in. Naam. Samaniyatu abna'in. Tis'atu abna'in. Asyaratu abna'in. Baik, syukran Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Ada, fadhil. Ya, ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Kita angkat sebagiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah melihat di televisi menggunakan bahasa Arab, namun kata anti dan anta diganti menjadi inti dan inta. Apakah ini tidak demikian? Si sinetron Muslimah. Sahih. Anak-anak. Sahih bu sinetron. Lah, anak. Anak baru saja tahu tadi kemarin. Anak baru tahu kemarin. Anak baru tahu kemarin. Ada tayangan di televisi yang sinetron ya, kaya ya, berbahasa Arab dan anak sempat dengar sebentar dan ini agak sedikit tertawa dengarnya. Ajib. Banyak yang menggunakan bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah itu bahasa yang tidak resmi. Iya. Adapun yang kita pelajari sekarang ini adalah bahasa fusha, bahasa resmi, bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah. Kita tidak paham bahasa Amiyah dan itu tidak tepat. Tentu saja tidak tepat. Dan sebagai seorang Muslim tentu saja berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan Amiyah. Meninggalkan Amiyah, karena ini bisa dikatakan ini satu kekurangan jika seandainya orang sudah belajar bahasa Arab tapi masih menggunakan Amiyah. Ini seharusnya dan merusak bahasa Arab itu sendiri. Sadar. Nah, tentu. Nah, ini satu hal yang perlu diperhatikan. Bahasa Fusha ini yang perlu kita pakai, bukan bahasa Amiyah. Dan Tanya. Kita tidak paham bahasa Amiyah. Nah. Pertanyaan yang kedua, kembali saya tolong jelaskan kembali soal nomor 8 tentang kam samanu, bukan kam samana. Tadi satu yang sahih. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa kalimat kam yang artinya berapa, isim yang datang setelah itu, datang setelah kalimat kam, biasanya biasanya apa? Mufrad mansub. Seharusnya kam samanan. Tapi di sini kenapa kam samanu? Ana jelaskan tadi ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwa di sini ada dalam kalimat kam samanu ada isim, ada kata benda yang merupakan tamyiz dari kam yang terhapus, yang dihapus. Dan biasa ini kata benda dihapus itu kadang-kadang memang di dihapus karena memang biasanya sudah maklum, orang sudah tahu ini begini katanya. Dan takdirnya diperkirakan yang hilang ini adalah kalimatnya kam riyalan samanu hadzal kitab. Jadi kaidah yang tadi anak katakan tidak keluar, ini pun tidak keluar daripada kaidah. Kalimat ini pun tidak keluar daripada kaidah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini kaidahnya adalah al-aglab, yang paling sering mayoritasnya adalah memang dia harus mufrad mansub, tapi kadang-kadang bisa keluar daripada kaidah ini. Dan wallahu alam. Mungkin ini yang bisa kita jawab sekarang. Nah. Terus. Khalas, taip. Taip, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Al-Kalimatul Jadidah insyaallah antum baca sendiri di rumah, ikhwan. Al-Kalimatul Jadidah. Nanti insyaallah pada kesempatan akan datang kita baca ad-dars al-ishrun. Dan masyaallah ikhwan, ada berapa lagi kita tinggal ini? Berapa dars lagi yang belum kita baca? Ad-dars al-ishrun, kemudian al-hadi wal ishrun, as-sani wal ishrun, dan terakhir al-thalith wal ishrun. Sekitar 3 atau 4 pelajaran lagi yang tersisa di jilid yang pertama ini. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.